بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، melanjutkan dari كتاب الملخص الفقهي قرية الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. Terakhir telah kita selesaikan bab mengenai ma yukrahu fi shalah, perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Tersisa paragraf terakhir dari penutup bab tersebut. Kata beliau hafizahullah, wal makruhu minal muslimi an yattajiha ila salatihi bikulliyatih. Yang dituntut dari seorang muslim, dia menuju kepada salatnya dengan keseluruhan dirinya. Artinya lahir dan batinnya, tidak hanya fisiknya sholat, tetapi hatinya barakallahu fikum tidak hadir di dalam sholat. Maka kata beliau, yang dituntut hendaknya dia menuju kepada sholatnya dengan keseluruhan dirinya. Wala yatashaghala anha bima laysa minha. Dan jangan sampai dia tersibukkan dari sholatnya tersebut dengan perkara-perkara yang bukan dari sholat. Artinya ketika sholat, jangan sampai tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain yang itu bukan bagian dari sholat. Baik itu secara pikiran ataupun secara gerakan. Ya, dia tidak sepantasnya menyibukkan pikiran dengan selain sholat, tidak sepantasnya menyibukkan gerakan-gerakan yang itu bukan dari sholat. Yaqulullah subhanahu hafidhu ala salawati wassalatil wusta faqumu lillahi qanitin. Yang artinya, jagalah oleh kalian, perhatikanlah oleh kalian dengan baik apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita jaga, ala salawat, atas salat-salat kalian secara umum. Dan lebih khusus Allah tekankan wassalatil wusta. Apa itu as-salatul wusta? Yaitu salatul asr. Salatul asr. Jadi salatul asr memiliki fadilah tersendiri, di mana dia adalah salatul wusta. Maka disebutkan dalam riwayat, ya, yang maknanya kata Nabi alaihi salam, siapa yang terluput dari salat asar, dia seperti kehilangan hartanya dan keluarganya. Kemudian Allah perintahkan selanjutnya wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah, yakni maksudnya ketika berdiri di dalam salat menghadap Allah itu dengan qanitin, dengan khusyuk, dengan tenang. فالمطلوب إقامة الصلاة بحضور القلب والخشوع. Maka yang dituntut adalah mendirikan salat dengan hadirnya hati, dengan hadirnya kekhusyuan. والإتيان بما يشرع لهما, dengan dia mengerjakan apa-apa yang memang disyariatkan untuk bisa mendapatkan hadirnya hati dan kekhusyuan tersebut. Perkara itu kemarin telah disinggung, makruhnya sholat menahan buang hajat, makruhnya sholat dalam keadaan telah dihidangkan makanan. Nah, karena yang disyariatkan memang hendaknya dahulukan hal-hal tersebut agar terwujud nanti ketika sholat hadirnya hati dan kekhusyuan. Wa tarki ma yunafihima, dan dituntut pula untuk dia meninggalkan perkara-perkara yang bisa meniadakan dua hal tadi, yaitu meniadakan hadirnya hati dan meniadakan kekhusyuan. Jadi dituntut untuk meninggalkan hal-hal yang bisa menafikan hadirnya hati dan kekhusyuan ini. Au yunqisuhuma, atau mungkin tidak sampai meniadakan secara total, tetapi mengurangi. Mengurangi hadirnya hati, mengurangi kekhusyuan. Ini juga apa? Kita diperintahkan meninggalkannya. Minal ahwali wal af'al, baik itu wujudnya ucapan ataupun perbuatan. Litakuna salatan sahihatan, agar salat tersebut menjadi salat yang sah. Mubri'atan li dhimmati fa'iliha, salat tersebut bisa membebaskan orang tersebut dari tanggungannya, dari kewajibannya. Artinya kalau seorang salatnya sah, berarti apa? Telah terlepas dia dari tanggungan, dari kewajiban. Kalau belum sah, meskipun secara zahir dia telah mengerjakan salat, hakikatnya dia masih punya tanggungan berupa salat tadi. Walitakuna salatan fi suratiha wa haqiqatiha, dan agar salat tersebut menjadi salat yang fi suratiha wa haqiqatiha, betul-betul salat yang fi suratiha, secara penampakannya salat, wa haqiqatiha, hakikatnya juga salat. Ya tadi, artinya diperhatikan lahir dan batinnya. Secara lahir dia betul-betul mengerjakan perkara-perkara yang memang di situ syarat, rukun, wajib, sunnah-sunnah. Dan secara hakikatnya berupa hadirnya hati, berupa kekhusyuan tadi. La fi suratiha faqat, kata beliau, bukan hanya bentuk luarnya saja. Jadi bukan hanya bentuk luarnya saja. Jangan sampai sholat itu ya hanya tampilan luarnya, kita sholat, sujud, ruku, tetapi hakikatnya tidak sholat, di mana hati dan pikirannya tidak berada di dalam sholat. Waffaqallahu al-jami'a lima fihi al-khairu was-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada perkara-perkara yang di dalamnya ada kebaikan, ada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik. Sekarang masuk bab baru. Qala hafizahullah, babun fi bayani ma yustahabbu aw yubahu fi'luhu fi shalah. Bab mengenai penjelasan perkara apa saja yang disunnahkan dan perkara apa saja yang dibolehkan di dalam salat. Jadi perkara apa saja yang mustahab, ya, sunnah untuk dikerjakan, dan apa saja yang yubahu fi'lu, kita dimubahkan, dibolehkan untuk mengerjakannya. Artinya, kalau kita mengerjakan, sholat kita tidak masalah, ya, tidak kemudian datang. Qala hafizahullah, yusannu lil musalli raddul marri min amamihi qariban minhu. Di antara perkara yang disunahkan adalah, disunahkan bagi orang yang sholat untuk menolak orang yang lewat di hadapannya yang dekat darinya. Qariban minhu, dekat darinya. Nah ini. Jadi kita ketika sholat, kalau ada orang ingin melewati di depan kita dan itu qariban, dekat, betul-betul di hadapan kita, maka kita disunnahkan untuk menolak atau menghalanginya. Ya, tentu dengan tangan kita. Ya. Kita apa? Menghalanginya agar dia tidak jadi melewati kita. Dalilnya apa? Disebutkan oleh beliau di qaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum yusalli," apabila salah satu dari kalian sedang salat, "fala yad'anna ahadan yamurru baina yadayhi," jangan sekali-kali dia biarkan ada seseorang yang melewati di hadapannya. Ya, jadi kata Nabi, jangan sekali-kali dia biarkan ada seseorang itu melewati di hadapannya. Fa in aba, jika orang tersebut enggan, tetap ingin lewat, falyuqatilhu, maka perangilah dia. Maksudnya, tetap kita tolak, tetap kita cegah dengan cara kuat yang dengan cara yang kuat pula. Bagaimana dia memaksa lewat, kita pun tetap mencegahnya dengan cara yang kuat pula. Fa inna ma'ahu al-qarina, karena sesungguhnya bersama orang itu ada jin qarinnya. Ada apa? Jin qarinnya. Nah, ini jadi yang menunjukkan apa? Disyariatkannya menghalangi orang yang lewat di depan kita, yang dia lewatnya itu apa? Qariban, dekat, betul-betul di hadapan kita. Dari sini ada isyarat bahwa dilarang melewati orang yang sholat di hadapannya. Ya kan? Karena disyariatkan kita menghalangi, ini menunjukkan apa? Lewat depan orang sholat itu perkara yang tidak diperbolehkan. Di sini tidak disebutkan, kita tambahkan, kita bacakan hadis yang menunjukkan larangan melewati orang yang sedang sholat, kita dilarang melewati di hadapan orang yang sholat. Dari sahabat Abu Juhayr ibn al-Harith radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli madha 'alayhi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Yang artinya, seandainya orang yang hendak melewati di hadapan orang yang salat itu tahu bagaimana dosa yang akan dia dapatkan, madza 'alaihi min al-ithm, apa-apa dari dosa yang akan dia dapatkan, niscaya dia akan berhenti selama 40. Seperti dalam sebagian riwayat, yaitu 40 tahun. Ya, sungguh niscaya bahwa dia berhenti selama 40, yaitu 40 tahun, sebagaimana dalam sebagian riwayat, itu lebih baik dari bagi dia daripada dia tetap melewati di hadapan orang yang sholat tersebut. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, dan lafaz yang kita baca lafaz dari Imam Bukhari. Jadi kalau seorang itu tahu, andaikan dia itu tahu bagaimana besarnya dosa yang akan dia dapatkan kalau melewati di hadapan orang, di depan orang yang sholat itu, niscaya bahwa dia itu berhenti selama 40 tahun lebih baik bagi dia, untuk menunjukkan bagaimana ya disebutkan arba'in tadi, 40 ini, untuk menunjukkan betapa besarnya dosa melewati di hadapan orang yang sholat. Dan yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad bahwa melewati orang yang salat itu hukumnya haram. Ya, melewati di hadapan orang yang salat hukumnya haram berdasarkan hadis ini. Bahkan Ibnu Hazm rahimahullah menukilkan ijma'. Ya, bahwa ini perbuatan yang haram. Ya, berdosa melakukan yang demikian. Dari sini kita barakallahu fikum berhati-hati. Jangan sampai kita menyengaja melewati di depan orang yang sholat. Ya, lain halnya kalau kita tidak tahu. Kalau tidak tahu, tidak sadar, tidak tahu. Ya. Maka maafu, dimaafkan karena ya, namanya orang tidak tahu. Ataupun kita menyengaja sudah tahu ada orang sholat dan kita menyengaja lewat di hadapannya, itu saya yang sangat besar. Jadi bagi orang yang tidak sholat jangan melewati. Bagi yang sholat tadi apa? Disyariatkan menolak dan menghalangi orang yang lewat tersebut. Ya. Bagi yang tidak sholat, jangan lewat di depan orang sholat. Bagi yang sholat, dia disyariatkan menghalangi orang yang lewat tersebut. Baik, terkait tadi melewati, bagaimana apabila ada orang yang sholat dalam kondisi tidak ada penghalang di depannya, tidak ada sutrah. Ya, ada orang sholat, dia tidak menggunakan sutrah atau mungkin dia masbuk, ya, sehingga ketika dia melanjutkan sholat orang-orang yang dihadapannya telah pergi sehingga dia tidak ada sutrah. Sebatas apa kita tidak boleh lewat di hadapannya? Sebatas apa kita tidak boleh lewat di hadapannya? Yang disebutkan mengenai ukuran atau kadar yang kita wajib untuk menjauh dari orang yang sholat ketika mau lewat dalam kondisi dia itu tidak ada sutrah. Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah memiliki pendapat bahwa haram untuk lewat itu dari mulai min mawdhi'i qadamihi, dari mulai posisi kakinya itu orang yang sholat, ila mawdi'i sujudihi, sampai posisi atau tempat sujudnya dia. Di Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah punya pendapat yang diharamkan itu kalau kita itu melewati di depan orang yang satu dari mulai kakinya itu sampai tempat sujudnya itu dia. Sampai kita lewati tempat tersebut. Kalau kita lewat berarti apa? Lebih ke depan lagi. Adapun Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, Syafi'iyah dan Al-Hanabilah pendapat mereka yang diharamkan untuk kita melewati orang yang sholat yang tidak memakai sutra, yaitu salah satu azra, tiga zira min qadamil musalli, dari kaki orang yang sholat tersebut. Ya, salah satu azra, tiga zira, satu zira itu kurang lebih segini, ya, dari sini sampai sini. Itu ukuran satu dirham. Ya, berarti tiga ini. Ya, tidak jauh beda dengan yang tadi. Jadi ini apabila seorang yang sholat tadi tidak ada sutrah. Sekadar ukuran tersebutlah kita jangan lewati tempat tersebut. Adapun kalau ada sutrahnya ya jelas kalau mau lewat ya dibalik dari sutrah tersebut. Baik, selanjutnya kata al-muallif hafizahullah, lakin idza kana amaman musalli sutratun, akan tetapi apabila di hadapan orang yang salat tersebut terdapat sutra, ay syai'un murtafi'un, yaitu sesuatu yang dia itu murtafi, meninggi, sesuatu yang dia itu bentuknya memanjang, yang sifat memanjangnya itu naik ke atas itu murtafi, tinggi, min jidarin, apakah itu wujudnya tembok, au nahri, atau yang semisal itu, pada ba'sa an yamurra min waraiha, maka tidak mengapa lewat di balik sutra tersebut. Ya. Nah, tidak mengapa berjalan melewati orang tersebut di balik sutra tadi. Nah, sebagaimana tadi telah kita lihat sini. Wa kadza idza ihtaja ila al-mururi, demikian pula termasuk yang diperbolehkan melewati orang yang sholat tadi, lidhiqil makan, apabila tempat itu sangat sempit, fayamur, maka dia pun melewati. Wala yaruddul musalli, dan orang yang sholat tersebut pun tidak perlu menghalangi orang ini. Contohnya apa? Dikatakan idza kana yusalli fil haram, seperti dia itu salat di masjid haram. Di salat di masjid haram tentu terjadi sesak penuh manusia. Pendapat syekh di sini apa? Bagi yang lewat ya boleh lewat, bagi yang salat tidak perlu mencegah atau menghalanginya. Fala yumna'u al-murur baina yadayhi, tidak dicegah melewati di hadapan orang yang salat tersebut. Kenapa? Ya, salat di Masjid Haram diperbolehkan dan tidak perlu dicegah, beliau berdalil li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli di Makkah. Karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu salat di Mekkah. Wan nasu yamurruna baina yadayhi, dan manusia itu melewati di hadapan beliau. Wa laisa dunahum sutrah, dan tidak ada ya antara mereka orang yang lewat tadi itu sutrah yang menghalanginya. Hadis rawahu al-Khamsah. Itu Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu hujjah muallif hafizahullah, karena terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram, kemudian orang-orang lewat di hadapan beliau. Nah, kata tadi barakallahu fiikum, hadis yang jadikan hujjah oleh muallif hafizahullah ini dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah di dalam Tawdihul Ahkam, wal hadithu fi isnadihi majhul, hadis tersebut pada sanadnya ada orang yang majhul. Majhul itu tidak diketahui keadaan orang tersebut, apakah fiqah atau tidak. Ini tentu cacat bagi hadis tersebut. Oleh karena itu qad dha'afa al-haditha al-'allamah al-Albani Imam Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Jadi hadis yang dijadikan hujjah oleh muallif di sini bahwa Nabi pernah salat di sisi Ka'bah, kemudian manusia melewati di hadapan beliau, ini hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itu wallahu a'lam, yang rajih dalam masalah ini bahwa meskipun di tempat yang ramai, meskipun itu di Masjid Haram, tetap kita bagi yang sholat disyariatkan mengambil sutrah, dan tetap pula bagi orang yang berjalan untuk menjauhi melewati orang yang sholat. Berdasarkan keumuman dari dalil yang tadi telah kita baca, ya, tadi tentang larangan melewati, dalil tentang disyariatkan mencegah. Karena dalil yang mengkhususkan tanah haram atau masjid haram boleh, ternyata hadis yang dhaif. Nah, sehingga tidak bisa kita menjadikan hujjah. Kembalikan kepada keumuman hadis yang tadi telah kita baca sebelumnya. Harusnya kita menjauhi, tidak boleh melewati orang sholat, dan harusnya atau disyariatkannya mau mencegah. Baik. Tapi yang tadi sekali lagi, ya, kalau tidak tahu ya lain urusannya. Mungkin seorang sedang tawaf atau apa tiba-tiba. Dia tidak tahu ternyata ada orang sholat sehingga dia melewatinya. Ini perkara lain. Ya, dia tidak mengetahuinya. Dia tidak menyadarinya. Ya. Dia yang tentu dituntut adalah ketika kita mengetahui ada orang sholat, ya jangan lewat situ. Kita sebagai orang yang sholat tentu mencari tempat yang di situ apa? Ada sutrahnya, jauh dari apa? Keramaian begitu. Demikian. Kemudian selanjutnya qala Ibrahim, qala hafizahullah wa ittikhadhu sutrati sunnatun fi haqqil munfarid wal imam. Mengambil sutrah itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Bagi orang yang salat sendirian dan bagi imam. Jadi makmum tidak diperintahkan mencari sutrah. Jadi yang diperintahkan mencari sutrah adalah orang yang munfarid, yaitu salat sendirian, atau dia adalah al-imam, imam. Dan kata Syekh di sini hadirullah hukumnya sunnah. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan kesunahan mengambil sutrah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Apabila salah satu dari kalian salat, maka hendaklah dia salat kepada sutrah, dan hendaknya dia mendekat kepada sutrah tersebut. Nah, disebutkan tadi jarak antara dia dengan sutra yang ditentukan tadi memang 3 dirham. Jadi antara dia dengan sutra, ya, yang ditentukan adalah jaraknya 3 dirham tadi. Jadi mendekatlah sampai jarak 3 dirham itu. Atau tadi jarak yang dengannya bahwa dia bisa sujud di situ. Artinya kan di sini diperintahkan untuk mendekat, bukan berarti mendekat sampai betul-betul mendekat tidak ada tempat untuk sujud. Jadi mendekat sampai apa? Ya, 3 dirham atau kita bisa sujud di situ. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id. Wa ammal ma'mumu fa sutratuhu sutratu imamihi. Adapun makmum, maka sutrah mereka adalah sutrah imamnya. Artinya makmum sudah tidak perlu ambil sutrah karena sutrah mereka adalah sutrahnya imam. Jadi yang disyariatkan untuk mengambil sutrah dari imamnya adalah makmum. Tinggal mereka, yakni bersaf di belakang imam. Kemudian kata muallif selanjutnya hafizahullah, walaysa ittikhadhus sutrati biwajibin. Jadi mentanding. Mengambil sutra itu bukanlah perkara yang wajib. Sebagaimana pernah kita singgung, ya, di mana beliau menganggap termasuk bentuk ubudung di dalam masalah sutra ini, ya, di mana memaksakan diri untuk mencari tiang dan sebagainya, akhirnya dia tertinggal dari yang lebih utama berupa saf-saf pertama. Ya, dia tinggalkan saf-saf yang terdepan ketika datang dengan dia apa? Sholat di belakang karena mencari tiang dan sebagainya. Ini karena beliau berpendapat bahwasanya mengambil sutra itu hukumnya apa? Sunnah warisa diwajib, tidaklah wajib. Dan pendapat ini bahwa sutra itu hanya sunnah, tidak wajib, adalah pendapatnya al-a'immatul arba'ah, imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad rahimahullah. Mereka semuanya berpendapat bahwa sutra itu sunnah, ya, tidak wajib. Bahkan sebagian menghikayatkan adanya ijma, bahwa ulama berijma hukum daripada sutra adalah sunnah, yakni tidak sampai kepada wajib. Dan wallahu a'lam bissawab, ini yang rajih dalam masalah hal ini, bahwasanya sutra itu hukumnya sunnah, ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak sampai kepada wajib. Hanya saja para ulama hadis sering menyebut bahwa hukum sutra itu wajib. Ulama hadis menyebutkan, ahlul hadis menyebutkan bahwa sutra itu mereka sebutkan hukumnya wajib. Jadi penjelasannya adalah saya ambil daripada at-tarjih di masail shalah wa taharah. مؤلف من بكان والمراد بالوجوب هنا ما يساوي السنة المؤكدة عند الفقهاء والأصوليين. Kata wajib di sini yang sering disebut ulama hadis tadi terkait sutra, yaitu untuk perkara yang hakikatnya sama dengan kata sunnah muakkadah di sisi ahli fikih dan ahli usul. Ya, ulama hadis menyebutkan bahwa menjadikan sutra itu hukumnya wajib. Nah, wajibnya mereka yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah apa yang sama dengan kata sunnah muakkadahnya menurut ahli fikih dan ahli usul. Sehingga fala yalzamu minhu butlanus shalah. Sehingga tidak berkonsekuensi dari perkara yang dikatakan wajib tadi itu kepada batalnya sholat. Liman taraka sutrah, bagi orang yang meninggalkan sutrah amdan secara sengaja, duna udhrim, dengan tanpa udhur. Dalam artian begini, kemarin pernah kita kaji dalam pembahasan rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, bahwa kalau wajib-wajib sholat ditinggalkan dengan sengaja, apa pengaruhnya? Batal sholatnya. Dan ulama sepakat bahwasanya orang yang tidak mengambil sutra dengan sengaja itu sholatnya tidak batal. Kalau tidak ada sesuatu yang lewat di depannya, maka dikatakan sholatnya lakin yukhsha ala salati an-nafsu, tetapi dikhawatirkan pada sholatnya itu akan ada kekurangan. Idza marra baina yadayhi asyaitan, itu apabila ada setan lewat di depannya. Ini kalau kata sutra. Awil butlan, atau bahkan dikhawatirkan sholatnya batal. Bimururil ha'idhi awil kalbil aswad awil himar, apabila melewati di hadapannya itu wanita yang telah wanita haid, atau anjing hitam, atau keledai, sebagaimana datang di dalam hadis. Jadi barakallahu fikum, dikhawatirkan sholatnya bisa kurang, bahkan dikhawatirkan sholatnya bisa batal kalau dia tidak ambil sutra. Tapi kalau tidak ada hal-hal tadi, ya sholatnya tetap sah. Nah, jadi demikian. Wa innama abbarat bihi lijaryani ahli al-hadith fi jumlatin kathirah min al-ahkam ala ta'bir bihi mura'atan lil amr an-nabawi aw lil lafz al-hadith دون أن يكون مرادهم الوجوب الاستلاحي عند الأصوليين. Hanya saja kenapa diungkapkan dengan yang demikian? Kenapa sih enggak sekalian sunnah saja dikatakan sunnah? Mereka ulama hadis menyebutnya wajib. Ini karena apa? Hal ini telah berjalan di sisi ahli hadis ya pada banyak perkara dari hukum-hukum di mana pengungkapan dengannya itu wajib tadi untuk perkara yang sunnah mu'akkadah mereka sebut wajib. Kenapa? Dalam rangka memperhatikan perintah Nabi. Dalam rangka memperhatikan lafaz hadis. Artinya kalau ada suatu perkara di situ dengan fi'il amr dari Nabi. Ada perkara di situ lafaz hadisnya menunjukkan perintah dari Nabi. Ini beradab dengan hadis Nabi. Nabi memerintahkan kita cuma katakan itu kan sunnah saja. Ini tidak etis. Ya, Nabi memerintahkan dalam fi'il amr, hendaknya demikian. Nah, ulama al-hadis memperhatikan masalah lafaz-lafaz ini sehingga dikatakan ini wajib. Kenapa? Nabi memerintahkannya. Tetapi secara konsekuensi hukumnya sebenarnya adalah apa? Seperti sunnah mu'akkadah. Itu sunnah yang sangat ditekankan. Dimana kalau ditinggalkan, tadi. Ya, tidak sampai kepada batalnya sholat dan sebagainya. Ini penjelasan. Itu kenapa ya, ahlul hadis terkadang menyebut terkait sutrahnya dengan hukumnya wajib. Ya. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Mengambil sutra itu sunnah mu'akkadah. Kemudian muallif di sini berdalil li hadithi Ibni Abbas radhiyallahu anhu annahu sallallahu sallam salla fi fada'in laysa bayna yadayhi syai'un. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di tempat terbuka dan tidak ada di hadapan beliau sesuatu pun. Rawi Ahmad wa Abu Dawud. Ini kenapa beliau berpendapat tidak sampai wajib? Ya, karena alasannya ini ada hadis yang menyebutkan Rasul pernah salat di tempat terbuka dan tidak ada di hadapannya sesuatu pun. Tidak ada di hadapannya sesuatu apapun. Oke, tetapi hadis ini la yasih. Hadis tersebut tidaklah sahih, ya. Hadis tersebut tidaklah sahih. Di dalam sanadnya ada Al-Hajjaj Ibni Artah. Dia seorang yang dhaif, mudallis. Sehingga hadis ini didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah. Jadi hadis ini yang dijadikan hujjah oleh beliau di sini dhaif. Nah. Terkait walaupun hukumnya adalah perkara yang sunnah, bukan berarti kita bermudah-mudahan meninggalkan sutrah ini. Ya, tidak boleh kita bermudah-mudahan meninggalkan sutrah ini. Karena yang dicontohkan oleh salafun salih, mereka sangat bersemangat di dalam salat itu untuk yakni menghadap kepada sutrah. Ya, disebutkan dari salafun salih bahwa ada seseorang yang salat tidak menghadap kepada sutra. Dan kemudian dilihat oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian Umar tersebut menghardik orang tersebut, mengatakan sami ilaiha, hendaknya kamu salat menghadap kepada hal ini, itu sutra. Ya, ditegur. Juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengingatkan hal ini, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra. Kalau salah seorang di antara kalian salat, salatlah menghadap kepada sutra, waliyadinu minha. Hendaklah kamu apa? Mendekat kepadanya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan ada empat hal yang termasuk dari bentuk jafa. Kata beliau di antaranya adalah al-yusalli ar-rajul ila ghairi sutra. Seorang itu salat tidak menghadap kepada sutra, salah satunya. Juga disebutkan dari sahabat Anas, dia mengatakan dahulu aku melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka bersegera menuju ke tiang-tiang masjid ketika datang sholat maghrib sampai Rasul keluar. Itu maksudnya mereka menuju tiang-tiang itu untuk apa? Mereka sholat dua rakaat sebelum maghrib. Sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan hum kadzalika yusalluna ar-rak'ataini qabla al-maghrib. Mereka demikian, yaitu segera menuju tiang tadi untuk mereka sholat dua rakaat sebelum maghrib. Juga disebutkan dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma apabila tidak mendapati tiang dari tiang-tiang masjid, ya, beliau mengatakan kepada Nafi' ini wallini dhahrak, yaitu menjadikan punggung Nafi' ini sebagai sutra beliau untuk salat sunnah. Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana Ibnu Umar la yusalli illa ila sutra. Dahulu Ibnu Umar ya tidaklah salat kecuali menghadap kepada sutra. Jadi walaupun hukumnya itu sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kita tidak sebagaimana mereka yang ketika hukumnya sunnah justru berlomba-lomba meninggalkan, bukan. Ya, jadi ketika dikatakan sunnah, bahkan sunnah muakkadah, sampai para ulama hadis menyebutnya wajib, ini menunjukkan kita hendaknya memperhatikan perkara ini, tidak kemudian bergampang-gampang meninggalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.